bacakan dari sini saja. Sahabat Indonesia yang super. Pertanyaan saya kepada Anda. Apakah Anda menjalani kehidupan ini dengan menggunakan ingatan atau pengertian? Jawab. Pengertian atau ingatan? Agak sulit nih Pak Mario, karena jadi terjadi perdebatan di antara kami mengenai sebetulnya definisi antara ingatan dan pengertian itu apa, Pak? Oke. Super sekali Mas Uli. Sahabat Indonesia yang super, izinkan saya langsung ke tablet PC saya. Ingatan diatur oleh masa lalu. Ini orang-orang yang mengatur kehidupannya sekarang dengan masa lalu, hidup berdasarkan ingatan. Kalau Anda mudah marah ke pasangan hidup Anda karena Anda menilainya dari yang Anda ingat di masa lalunya, hati-hati. Itu sebabnya banyak istri menyiksa suami dengan kata-kata, ingat nggak dulu? Oke, kasihani suami Anda. Oke, jangan lagi menilai dia dari masa lalunya. Kasihan, dia sedang tumbuh kok. Berikutnya, pengertian. Kalau ingatan itu diatur oleh masa lalu, pengertian itu mengatur semua masa. Orang yang mengerti tidak akan hidup di masa lalunya. Ya. Karena apapun ingatan Anda tentang masa lalu, yang Anda lakukan hari ini kalau salah, masa depan Anda menjadi masa lalu yang jelek bagi masa depan yang lebih jauh. Jadi kalau begitu, tolong diingat, seberapa besar pun ingatan Anda, dia akan menyusut dengan berjalannya waktu. Ya toh? Ada ayah ditinggalkan dengan anak-anaknya di rumah, ibunya pergi, waktunya ibunya kembali. Tanya ke suaminya, anak-anak baik-baik? Semua baik-baik. Itu aja satu agak nakal, saya jewer, dia baru nurut. Terus ibunya lihat, itu bukan anak kita. Ya. Dengan berjalannya waktu, ingatan kita mengecil. Itu ingatan. Tetapi pengertian kita tumbuh dengan berjalannya kedewasaan hidup. Itu sebabnya Anda tidak hidup dari pelajaran Anda. Anda itu belajar dari kehidupan Anda. Itu. Super sekali Pak Mario. Terima kasih Pak Mario. Super sekali. Pertanyaan berikutnya saya persilakan. Silakan berdiri Bapak Ibu. Iya, silakan. Silakan Ibu. Selamat malam Pak Mario. Selamat malam Mas Uli. Salam super. Salam super. Saya Yulia dari Banjarmasin. Dari Banjarmasin. Pak Mario, kita bisa memiliki hati yang luas atas tempaan hidup dan pendidikan, baik formal maupun pendidikan keluarga. Pertanyaan saya, bagaimana cara kita menyiapkan putra-putri kita, anak didik kita, sehingga mereka memiliki hati yang luas, agar mereka bisa memikul langit yang luas. Terima kasih. Ada dua kata yang paling menyiksa hati-hati, bahkan yang hadir di ruangan ini. Kata tidak, sorry tulisan saya perlu perbaikan, tidak mungkin. Ya, itu yang paling menyiksa kita dan itu yang mengkerdilkan anak-anak kita. Sebagai ayah dan ibu, kurangi mengatakan tidak mungkin kepada anak-anak kita. Meskipun menurut Anda tidak mungkin, bilang mungkin. Sembunyikan wajah yang ingin tertawa itu. Kalau anak kita mengatakan sesuatu, ya super, hebat sekali. Kan yang tidak mungkin ini adalah orang tua yang baru belajar komputer sekarang toh. Anak-anak kita sudah mengerti banyak pada usia itu loh. Jadi kalau begitu, Yang mungkin menurut kita dan yang tidak mungkin adalah hasil dari pendidikan di masa kita. Mudah-mudahan anak kita menjadi pribadi yang lebih bebas karena orang tuanya dari awal tidak pernah mengatakan tidak mungkin baginya. Kalau Anda berkasih sayang kepada anak-anak, izinkan dia melihat kehidupan ini mungkin baginya. Itu. Terima kasih Pak Mario. Pertanyaan berikutnya saya persilakan. Silakan, ya, Bapak, silakan. Salam super Pak Mario. Salam super Bapak. Saya Sugiri.